بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، عاذني الله وإياكم من النار. Kita lanjutkan pelajaran kita sampai di Al-Fadhul Umum. Ini masih di pembahasan Al-Umum wal-Khusus. Jadi permasalahan mengglobalkan dan mengkhususkan ini adalah perkara yang penting untuk kita ketahui mana lafaz yang dia itu bersifat umum dan mana lafaz yang dia itu bersifat khusus, karena ini alat bantu bagi kita untuk beristinbat di dalam sebuah nas, ya, beristinbat atas sebuah nas. Nah, demikian. Oleh karena itu penting bagi kita, ya, sekalipun bukan sebagai seorang mujtahid, ya, namun penting buat kita untuk mengetahui perkara ini, ya, terutama yang kita memang mungkin dikategorikan sebagai usuliyun, barangkali demikian, ya. Ini sangat penting sekali, ya, terlepas dari kelak menjadi seorang mujtahid ataupun tidak. Ya, intinya bagi kita yang ingin memperdalami fiqih, ya, bagi kita yang ingin menjadi seorang faqih, kan begitu, maka layak bagi kita untuk memahami secara total, ya, secara totalitas terkait fasal al-umum wal-khusus ini. Nah, kemarin kita sudah terangkan definisi daripada al-umum, yaitu definisi dari am, yaitu lafdhun yastariqu as-salihu lahu min ghairi hasrin. Dan di sini pun Syekh menjelaskan kepada kita makna ataupun maksud dari definisi tersebut adalah lafdhun yatanawal kulla fardin min afradihi mimma yasluhu lidukhulihi fiha daf'atan wahidatan, ya, daf'atan wahidatan sekaligus, ya, ini maksudnya dalam waktu satu, dalam satu waktu, apa nih, dalam satu waktu yang artinya tidak bisa di apa namanya di apa di ini juga merupakan pembeda ataupun pencegah masuknya mutlak dalam definisi am, ya, karena mutlak sama am itu beda, ya. Jadi dengan adanya ungkapan daf'atan wahidatan ini mengeluarkan kata mutlak, mengeluarkan istilah mutlak dari am, ya, karena kalau mutlak itu dia nggak dalam satu waktu, ya, nggak sekaligus, karena mutlak itu juga dia sifatnya istidrak, ya, istidrak salihalil alfaz, kan begitu. Wallahu alam. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah bahas dalalatul am ataupun indikasi daripada am, yang dimana di sini Syekh mengatakan dalalatul am ala jami' afrad itu sifatnya dhanniyah. Ya, jadi dalalatul am atas seluruh, ya, ataupun indikasi am atas seluruh individu, ya, individu-individu yang ada, maka itu bersifat dhanniyah selama tidak ada didapati dalil yang mencegah dari pentaksisannya. Dan dasar akan hal tersebut adalah bolehnya lafaz am itu ditaksis oleh dalil dhanni, ya, sebagaimana yang akan diterangkan nanti dalam pembahasan at-taksis, ya, namun hal ini berbeda pandang dengan mereka yang beranggapan bahwa dalalatul am ala jami'il afrad itu sifatnya qat'iyah, ya. Nah, demikian. Ya, kita masuk ke alfadhul umum. Lil umumi alfadhun tadullu alaihi wa hiya imma an takuna mustafadatan min al-lughati min ghairi qarinatin wa imma an takuna mustafadatan, saya kebalik tadi matnya, ya. Wa hiya imma an takuna mustafadatan min al-lughati min ghairi qarinatin wa imma an takuna mustafadatan min al-lughati bi qarinatin. والقرينة إما أن تكون إثباتا وإما أن تكون نفيا. Nah, ini cukup bagus, ya, untuk kita pahami, dan ini merupakan permasalahan yang juga paling urgen di dalam permasalahan al-am, ya, yaitu tentang apa? Bagaimana lafaznya, kan begitu? Bagaimana lafaz yang bisa kita nyatakan ataupun kita kategorikan sebagai lafaz umum yang punya sifat mengumumkan, mengglobalkan, memujemalkan, kan begitu. Maka bagaimana lafaznya? Ya, ini lil umumi, kata Syekh, ya, kata musannif di sini, alfadhun tadullu alaihi. lafaz-lafaz yang menunjukkan atas keumumannya itu adalah ya, lafaz-lafaz yang menunjukkan atas apa namanya keglobalannya ya, yang memiliki sifat global itu adalah imma an takuna mustafadatan minal lughati min ghairi qarina, bisa jadi dia itu didapati dari bahasa ataupun lafaz yang tanpa qarina, bisa jadi dia itu didapati dari bahasa yang diiring dengan qarina, yang apa namanya beserta qarina. Jadi bisa jadi lafaz tersebut, ungkapan tersebut, konteks itu adalah konteks yang tidak yang tanpa qarina, yang memang dia itu secara langsung bahwa bahasa itu adalah lafaz tersebut adalah lafaz umum, ya kan gitu, lafaz am. Nah, bisa jadi suatu ungkapan atau suatu konteks dinyatakan sebagai lafaz am itu dengan qarina. Dan qarina ini ya, jadi tentang qarina, karena tadi ada yang harus diiringi dengan qarina, maka perlu diketahui wal qarinatu imma an takuna itsbatan wa imma an takuna nafyan. Dan qarinahnya ini, qarinah yang bisa mengindikasikan lafaz am itu ada dua macam atau hanya terdiri dari dua macam. Imma isbat, imma nafyun. Maksudnya positif atau negatif. Jadi kepositifan, jadi ada yang qarinahnya itu berupa qarinah positif, kalam positif. Maksudnya lawan dari kalam negatif, ya. Pernah dengar istilah konteks positif dan konteks negatif kan? Ya, konteks positif seperti misalkan ketika kita katakan Muhammad pergi, ini namanya konteks positif. Adapun kalau kita katakan Muhammad tidak pergi, ini namanya konteks negatif, kan begitu? Nah, jadi qarinahnya itu bisa saja berupa isbat, bisa saja berupa nafi. Ya, sebenarnya masalah isbat dan nafi itu sudah kita bahas dalam pelajaran bahasa ataupun nahu, ya. Terutama tepatnya ketika kita membahas soal apa ini? Kalau ketika apa maksudnya keluarnya ataupun munculnya pembahasan ataupun penjelasan isbat dan nafi ini, kalam isbat dan kalam musbit dan kalam manfi ini di mana? Lufa di babul istisna. Iya, di babul istisna ya. Itu ya, ya kan? Baik, coba ulang-ulangi lagi tuh nahunya ya. Awalan al-umumul mustafad minal lughati bighairi qarinah. Ya, kita bahas yang pertama yaitu keglobalan ataupun keumuman yang diambil dari lafaz yang tanpa qarinah. Pertama, lafaz kullun. Nah, ini tanpa qarinah ya, lafaz ini memang am. Ya, jadi lafaz kullun ya, pertama adalah lafaz kullun. Maka lafaz kullun adalah lafaz yang am, tanpa qarinah. Iya, jadi enggak perlu ada qarinah, pokoknya lafaz ini memang kullun ya, artinya am. Ya, istighraqu shalih lah. Ya, kan begitu ya. Meratakan, menyapu ratakan yang sesuai ataupun yang pantas masuk ke dalam lafaz tersebut. Ya, jadi ini termasuk lafaz am kullun. Bi ghairi qarinah. Wa hiya aqwa sighul umum. Dan ini merupakan lafaz yang paling terkuat dari lafaz-lafaz umum, dari sighah umum, dari bentuk umum. Kaqaulihi ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh jiwa itu merasakan ya, dha'iqa ya, merasakan kematian. Seluruh jiwa selama dia berjiwa sampai binatang sekalipun, kan begitu. Pokoknya setiap yang berjiwa dha'iqatul maut. Enggak bisa dikecualikan, kan gitu ya. Nah, demikian. Jadi dan sekali lagi ya, kata musannif di sini bahwa lafaz kullun aqwa sighil umumi merupakan sighah paling tertingginya, paling terkuatnya. Yang kedua, atsaniyah. Atsani atau atsaniyah? Atsaniyah. Hah? Atsani alasannya? kalau atsani alasannya? Al-umum. Al-umum, al-umum al-awwal, begitu. Al-umum al-tsani. Baik. Ya, al-ula al-tsaniyah. Itu yang benar ya. Karena aslinya al-lughatul ula kullun, al-lughatul tsaniyah ayyun. Iya. Bahasa yang pertama, lafaz yang pertama kullun, lafaz yang kedua ayyun. Ya, karena di sini Syekh menggunakan al-lughah ya. Menggunakan kalimat lughah dalam permasalahan lafaz ini. Ya, dia menggunakan bahasa lughah. Jadi al-lughatul ula kullun, al-lughatul tsaniyah ayyun. Ya, karena kan di situ di atas minal lughati bi ghairi qarina. Ya, karena yang memang mau dibahas ini adalah bahasa yang tanpa qarina. Nah, bahasa yang tanpa qarina itu apa? Satu kullun. Berarti yang satunya itu maksudnya apa? Ya, bahasa yang tanpa qarina tadi. Jadi al-lughatu bi ghairi qarinatil ula, kan gitu ya. Jadi bahasa yang tanpa qarina pertama adalah kullun, bahasa yang tanpa qarina kedua adalah ayyun. Paham? Baik. Istifhamiyah ka qawlihi ta'ala ayyukum zadathu hadhihi imanan. Baik ayyunya itu bermakna istifhamiyah. Istifhamiyah ya, ini enggak usah kita terjemahin lagi lah ya. Kita udah belajar bahasa Arab kan gitu ya. Ayyukum zadathu hadhihi imanan. Ya. Maka lafaz ayyu ini ya, yang bermakna istifhamiyah ini juga termasuk alfazul umum. Lafzun am atau syartiyah kaqaulina, ataupun ayunya syartiyah, maksudnya ayu yang bermakna syarat, seperti perkataan kita ayu rajulin jahada falahul jannah. Ya, ayu rajulin jahada falahul jannah, siapapun pokoknya ya ayu ya, ayu rajulin jahada falahul jannah tanpa tarik kecuali. Ya, karena ini ayu adalah lafzun am. Ya. Lughatun am. Au mausulah. Jadi ayunya mausulah juga lafzul am. Ya. Lafaz umum. Kaqaulihi ta'ala thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'alal rahmani itiyya. Ayyuhum ashaddu. Siapapun di sini yang ashad. Ya. Ayyuhum ashaddu 'alal rahmani itiyya. Jadi yang mausul, yang istifham, yang syarat, yang mausul, ya maka semua ayu ini lafzul am. Ya. Istifhamiyah sekalipun, syartiyah sekalipun, mausulah sekalipun. Ya, ya mausuliyah sekalipun. Arba. Apanya? Hukum ayu arba. Bukan yang ini ya. Hanya ini, tapi hanya ini ya. Bukan bukan yang enggak semua yang kita ketahui itu ya dari mana-mana ayu, tapi ayunya istifhamiyah, ayunya syarat dan ayunya isim mausul. Itulah yang dinyatakan sebagai lafdzun am. Kemudian yang ketiga allazi. Ya, jadi lafaz allazi ini juga lafdzun am. Mufradan kan qaulina allazi yajtahidu yanjah. Isim apa namanya diperuntukkan untuk mufradnya sekalipun ya, seperti allazi yajtahidu yanjah, atau yang diperuntukkan untuk mutsannanya ya atau mutsannan kaqaulihi ta'ala walladzani ya'tiyaniha minkum ya, walladzani ya'tiyaniha minkum, dan kedua orang yang melakukan ini kembali ke fahsya ya, melakukan kekejian ya, dari mereka fa'adzuhuma, maka beri mereka hukuman, beri keduanya hukuman. Jadi apa namanya, dan dua orang yang melakukan keburukan, maka dari apa namanya di antara kalian ya, dan dua orang dari apa, dan dua orang di antara kalian yang melakukan keburukan, maka berilah keduanya hukuman. Ataupun jam'an, maksudnya lafaz untuk jamaknya. Ya, jadi isim alladhi ataupun lafaz alladhi yang untuk mufradnya, yang untuk mutsannanya, sekalipun yang untuk jamaknya, itu semua adalah lafaz umum. Contohnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, maka ini semua yang namanya yang ya, selama yang bisa dikatakan yang ya, maka mencakup. Begitu. Ya, baik dia dalam bentuk mufrad, maksudnya untuk mufradnya, lafaz untuk mufradnya, atau lafaz untuk mutsannanya, ataupun lafaz untuk jamaknya. Ya, maka kalimah ataupun lafaz alladhi ini adalah lafaz am ya, ataupun sirah am ya. Yang keempat allati ya, bentuk apa namanya tuh muannas, ya, bentuk muannasnya dari alladhi, ya, ataupun untuk apa namanya, untuk isim mausul ataupun alladhinya yang untuk muannas, gitu ya, alladhinya muannas, gitu, muannasnya alladhi, ya, yang tepat, ya, muannasnya alladhi, yaitu alladhi. Ya. Contoh seperti ungkapan kita akrimil lati tata'allam, ya, akrimil lati kok tata'allam, ya benar lah, ya, akrimil lati tata'allam, ya, tafa'ala yata'fa'alu, kan, ya, akrimil lati tata'allam ay kullu muta'allimah, ay kullu muta'allimah, aslinya berarti akrim kullu muta'allimah, itu maknanya, ya, akrimil lati tata'allamu, artinya ay kullu muta'allimah. Yang kelima, jami'. Nah, ini kata jami' juga adalah lafaz umum yang tanpa qarinah. Ya, sama kayak teman-teman yang sebelumnya, ya, saudara-saudara yang sebelumnya. Contoh ja'a jami'ul ulama. Ja'a jami'ul ulama. Tanpa qarinah, maka kata jami' itu istighraqus salih lah. Ya. Yang keenam, man. Ya, maksudnya lafaz man. Wa hiya haqiqatun fil aqil majazun fi ghairihi, dan man ini makna hakikatnya, ya, sebagaimana sudah kita bahas apa itu al haqiqah definisinya, istimalul lafz, iya, baik, masyaallah, ya, istimalul lafz fi mawdi' lahu, sementara majaz istimalul lafz fi mawdi' lahu adalah ada. Ya, fi ghairi ma wudi'alah, ya. Baik. Nah, jadi adapun man ini makna hakikahnya itu untuk yang berakal. Namun untuk yang tidak berakalnya itu makna majaznya. Ya, jadi makna hakikahnya itu untuk yang berakal. Adapun jika seandainya penggunaan man untuk yang tidak berakal, maka itu makna majaznya, bukan makna hakikatnya, karena hakikat daripada makna man itu mengarah kepada yang berakal, kata musannif di sini. Syartiyah kanat am istifhamiyah am mausulah, ya, syartiyatan kanat am istifhamiyatan am mausulatan. Contohnya may ya'mal su'an yujazabih, maka ini syartiyah, may ya'mal su'an yujazabih. Ya, fi'il syaratnya ya'mal, jawab syaratnya yujiza. Maka siapapun istighraqus salih lahu, ya, semua disapu rata. Man, siapapun ya'mal suhu yujiza bi, siapapun, ya, lafzul am. Nah, berarti orang bodoh pun masuk. Ya kan gitu kan? Maksudnya, maksud saya orang bodoh pun masuk gitu loh. Mau pintar dia, mau bodoh dia, mau intelek dia, mau pejabat dia, mau sekolahan, mau enggak sekolahan, masuk. Nah, ya masuk yujazabi. Kenapa? Lafzul am. Sebagaimana sudah kita ketahui, kan? Jelas? Baik. Itu termasuk apa, kan? Semuanya nanti di dalam perlakuannya, bahasanya orang yang bodoh pun harus mengamalkan ilmu Allah. Yujazabi, intinya menya'mal su, siapa saja yang berbuat kejelekan, siapa saja yang melakukan amalan buruk, yujazabi, misalnya dia akan dapat imbalannya. Ganjar. Iya, misalnya dia akan diganjar atas amalannya tersebut. Yujazabi, siapapun menya'mal, karena man mencakup semuanya. Mencakup semuanya, siapapun, bodoh, pejabat, melarat, ya, kena semuanya. Ya, jadi bukan cuma orang yang melarat saja yang kena ganjarannya. Lalu yang pejabat nggak kena, kan gitu ya? Kena semua. Presiden, mau apapun lah dia, banyak malsuan yujazabi. Am istifhamiyah. Ya. Contoh yang istifhamiyah. Man ba'athana min marqadina. Ya. Man ba'athana min marqadina. Maka ini istifham yang artinya siapa? Ya, siapapun begitu. Atau mausulah, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard, man fis samawati wal ard, ya, tanpa terkecuali siapapun itu, ya. Adapun apa makna man ini, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, makna man itu secara hakikat yaitu untuk yang berakal. Adapun jika dimaknai kepada yang tidak berakal, itu maknanya secara majaz. Ya, makna yang dimiliki man secara majaz. Nah, demikian. Jadi wadillahi yasjud man fis samawati wal ard tanpa terkecuali. Ada yang masuk di sini, Ustaz? Yang mana? Wadillahi yasjud man fis samawati wal ard, kalau untuk sila mausul. Jumlah silah, oh ya benar, ya jumlah silahnya maksudnya, benar ya. Jadi silah mausulahnya ada yang dibuang tentunya. Baik, kemudian yang ketujuh ya. Lafaz ma ini merupakan lawan daripada man sebenarnya ya, lawannya ma. Namun di sini diterangkan oleh musannif apa itu makna ma. Wahiyah haqiqatun fi ghairil aqil majazun fil aqil. Nah, jadi makna ma itu ya, aslinya adalah untuk yang tidak berakal. Hakikatnya adalah untuk yang tidak berakal. Namun jika ma diarahkan kepada yang berakal, maka itu makna majaznya. Maka itu makna majaznya. Nah, demikian. Syartiyatan kanat am mausulatan am istifhamiyatan. Maka sama dengan yang di atas. Ya, syartiyatan kanat am istifhamiyatan am mausulatan. Nah, contoh yang syartiyah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apapun bentuk perbuatannya. Ya, wa ma taf'alu, ya sekali lagi kita ingatkan ya, bahwa ma ini makna aslinya adalah fi ghairil aqil. Makna hakikahnya adalah fi ghairil aqil. Adapun fil aqil itu makna majaznya. Jadi berarti wa ma taf'alu ya berarti sesuatu yang bukan berakal ya. Wa ma taf'alu karena memang perbuatan kan tidak berakal ya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Apapun bentuk perbuatan yang kau lakukan ya, dari kebaikan ataupun berupa kebaikan ya'lamhu Allah. Amma usulah nahwu qawlihi ta'ala ma indakum yanfudu wa ma indallahi baqin. Am istifhamiyah. Contohnya fama khatabukum ayyuhal mursalun. Kemudian yang kedelapan, mata fi zaman, fi zamani, ya mata fi zamani, maksudnya mata yang bermakna zaman ya. Mata hadzal wa'd, kapan janji ini ya, ataupun ya, perjanjian ini gitu ya. Gimana ya, janji ya, wa'd janji kan. Mata hadzal wa'd, kapan waktunya? Ya, kapan waktunya begitu ya? Bentar ya. Maksudnya di sini mungkin hari kiamat ya, biasanya. Ya, kemana maksudnya ini? Kapan waktu itu terjadi hari kiamat? Apa itu yang dipertanyakan ya? Kata ya, hari berwaktu. Biasanya gitu ada. Oh iya, ancaman. Ya benar. Ya. Mata hadzal wa'd. Ya. Mana ancamannya? Maksudnya ya kapan ancamannya kan begitu ya. Baik. Ya, mata fi zaman. Kemudian aina fil makan. Ya. Jadi mata yang bermakna zaman ataupun yang berfaedah zaman, yang punya ifadah zaman, dan aina yang punya ifadah ataupun yang punya makna makan. Ya. Contohnya aina ma takunu yudrikkumul maut. Jadi sekalipun ngumpet di Pluto ya, yudrikkumul maut kan begitu. Ya kan di sini aina ma kan? Ya. Ya, ini kan lafzun am ya. Jadi mau di Jupiter dia, mau di Pluto dia, mau di mana pun ya yudrikkumul maut ya. Baik, nah demikian. Kemudian haitsuma asy-syartiyah. Ya, haitsuma asy-syartiyah. Memang haitsuma, kata haitsuma ada di syartiyah ya. In in wa in wa man wa man wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyu wa mata wa aina wa ayna wa in. Oh iya benar. Ya ada ya haitsuma asy-syartiyah. Ya, contoh wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ya, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum. Maka kata haitsuma ini istighraqus salih lil alfaz ya, li lafzun ataupun li haitsuma. pokoknya menyapu ratakan seluruh yang pantas masuk ke Hayy Sum'ah tersebut. Ini hanya tulisan Al-Quran ya. Iya. Ini imlaknya Al-Quran, di mana imlaknya Al-Quran punya keunikan tersendiri ya, beda dengan imlaknya bahasa Arab. Jadi pelajaran imla nanti perlu dibahas sendiri lagi ya, secara khusus lagi. Oke, jadi wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Jadi dimanapun ya, maka arahkanlah wajahmu ke sana. Ya dimanapun, tanpa terkecuali. Mau di masjid, mau di musalla, mau masjidnya ngarah apa namanya itu ya, mihrabnya enggak ngarah ke Ka'bah, mau masjidnya ngirup mihrabnya ngarah ke Ka'bah, ya maka tawaddu wujuhakum syatra. Ya inilah yang saya masih mempertanyakan, kalau yang masjidnya yang mihrabnya enggak ngarah ke Ka'bah, maka kita ngikuti arah mihrab tersebut. Kan enggak perlu memiring-miringkan shaf. Ya ini yang saya masih menjadi pertanyaan, apakah memang pandangan itu tepat? Karena di sini wahaitsu ma kuntum lafdzun am haitsu ma, dimanapun, mau masjidnya sudah benar, beneran sudah benar ngarah ke Ka'bah, mau masjidnya enggak benar ngarah ke Ka'bah, haitsu ma, gimana pun keadaannya, maka kita hanya tetap mengarahkan wajah kita syatra ke arahnya. Jadi bumi ini memang bisa bergeser. Hah? Jadi maksudnya bumi ini memang bisa bergeser, makanya kita harus. Bukan, karena kan kadang bisa jadi salah pembangunan masjid, salah salah apa namanya? Salah penetapan kiblat kan gitu ya, salah penetapan arah kiblat. Ya, sehingga waktu ngebangun itu arahnya bukan hanya melenceng, bahkan lari ya. Kalau melenceng sedikit itu beda. Kalau melenceng sedikit itu misalkan begini ya. Ini melenceng kan gitu ya. Kenapa? Enggak, oh, atau gini ya. Nah ini. Nah ini yang mau kita tunjuk. Lalu saya nunjuknya begini. Nah ini kan melenceng ya. Tapi kan memang sudah ke arahnya. Ya. Nah kalau begini, ini bukan ke arahnya lagi. Ini bukan melenceng namanya ini. Iya, menyimpang. Wallahu a'lam, soalnya begitu ya. Ya soalnya di sini kan wahaitsuma. Kecuali mungkin ada taksis-taksisnya, jika memang ada kan gitu ya. Karena kan tadi dikatakan bahwa lafaz am ya itu dapat sah-sah saja ditaksis jika ada pentaksisnya. Baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah juga dalam apa namanya? Di mana saya dapat ya, saya lupa. Kalau enggak salah di kitab usul fikihnya, di Raudhah judulnya, Raudhah apa saya lupa. Nah itu dia ada bilang ya bahwa dia enggak nemu adanya ikhtilaf bolehnya lafaz am itu ditaksis. Ya begitu. Wallahu a'lam. Jadi ya lafaz am sah-sah saja ditaksis begitu ya. Nah, tapi jika ada, yang jelas saat kita nemui ungkapan ini wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra, ya udah berarti kita maknai secara aslinya ya, secara hakikatnya di mana kita tahu bahwa ini merupakan sirah'an. Kan gitu ya. Ini merupakan sirah'an. Ya, dimanapun ya dimanapun, pokoknya mau yang di masjid ini, mau yang di masjid sudah benar kiblahnya, mau di masjid yang enggak benar kiblahnya, maka arahkan wajah kita ke kiblah. Ya wallahu a'lam. Nah, ini jadi pertanyaan saya sih. Jadi pertanyaannya belum nyalahin, tapi jadi masih jadi pertanyaan saya. Baik. Nah kemudian thanian al-umum al-mustafad min qarinatil isbat. Ya, jadi setelah kita, setelah musannif ataupun apa namanya Syekh Muhammad Hasan itu menerangkan kepada kita apa saja lafaz-lafaz umum yang tanpa qarinah kan gitu. Nah maka masuk ke yang kedua, karena tadi kan kita bilang, kita jelaskan bahwa qarinah itu ada dua macam. Lafaz am itu ada dua macam, lafaz yang tanpa qarinah dan lafaz yang dengan qarinah. Kemudian qarinah itu ada dua jenis, ada qarinah yang isbat ya, ada qarinah isbat, ada qarinah nafi kan gitu. Nah sekarang kita bahas yang lafaz umum yang tanpa qarinah ya, ataupun sirah umum yang tanpa ada lagi yang dengan qarinah ya. Jadi al-umumul mustafad min qarinatil isbat ya, tapi langsung disebutkan jenisnya ya. Jadi langsung disebutkan jenisnya, yaitu yang dengan isbatnya. Apa itu lafaz umum yang kita bisa dapati dengan qarinah isbat? Pertama, al-jam'ul mu'arraf bil alif wal lam. Kalimat jama' yang ditarif dengan al. Ya, kalimat apa namanya? Kalimat jama' yang di ta'rif dengan alif lam. Seperti contoh, iya, ya tentunya kita tahu berarti al yang ada di sini adalah al istighraqi, ya kan begitu. Contohnya apa? Ya makanya saya bilang pelajaran kita ini sangat berhubungan erat dengan pelajaran bahasa Arab. Jadi alangkah lebih baiknya ya, apa namanya itu ya, minimalnya muyasar amat baru bisa belajar usul fikih ya minimalnya. Tapi bukan keharusan sih, bisa saja dia paham usul fikih tanpa belajar bahasa Arab. Tapi beratnya, beratnya bukan main nanti jadinya. Baik, ya bayangkan aja kalau dia nggak ngerti istilah alif lam, ya umpama kan gitu ya. Dia nggak pernah belajar bahasa Arab, sekonyong-konyong belajar usul fikih, lalu ada ungkapan alif lam, apa alif lam ini kan gitu. Nah kemudian firman Allah, contohnya adalah firman Allah qad aflahal mu'minun. Nah al mu'minun adalah kalimah jamak yang ditarif dengan al. Nah inilah yang dimaksud dengan kalimah mu'minun ini. Termasuk adalah termasuk lafaz umum yang tapi lafaz umumnya itu dipetik dari adanya qarinah. Beda dengan kullun yang memang kullunnya nafsul kalimahnya itu memang am. Jadi ainul kalimahnya memang am. Nah, kalau di sini ya, dia ini menjadi umum dikarenakan ada qarinah. Jadi memang benar al-mu'minun lafaz umum tapi umum bi qarinatin gitu. Dan qarinahnya adalah jamak yang ditarif dengan al. Yang kedua jamak yang ditakrif dengan idhofah. Ya sebagaimana yang selalu diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya ketika dia membahas suatu permasalahan. Contohnya khudh min amwarihim sadaqah. Ya, min amwalihim sadaqah. Jadi syahidnya di amwal. Ya, seperti contoh lain yang selalu dibawakan oleh mereka apa? Wa muhdatsat al-umur. Ya. Ya, kan begitu ya. Wa muhdatsat al-umur bid'ah. Maka umum seluruhnya ya, semua perkara umum, semua perkara muhdatsat yang baru. Ya, kan gitu. Tanpa terkecuali, ya itu kena lafaznya am. Kenapa? Jam'ul mu'arraf bil idhafah wa muhdatsatil umur bid'ah. Kan gitu ya. Nah demikian. Idhafah dengan apa? Bebas gitu. Idhafah dengan apa? Bebas. Mu'arraf bil idhafah yang ditarif dengan idhafah. Berarti mudhafun ilahnya adalah kalimatun ma'rifah. Kan gitu ya. Berarti mudhafun ilaih karena kan yang ditakrif ya, dengan idhafah. Ya. Kalau misalkan dia itu idhafahnya dengan isim nakirah, maka itu udah. Kita enggak akan katakan dia itu ditakrif dengan idhafah. Kan gitu. Berarti mudhafun ilaihnya pasti berupa isim ma'rifah. Apapun isim ma'rifahnya. Ya sebagaimana sudah kita ketahui apa saja isim-isim ma'rifah. Intinya al-mu'arraf bil idhafah. Nah, maka saya bilang ini sangat penting sekali kita tahu bahasa terlebih dahulu supaya paham jelas akan konsepnya, rumusnya kan gitu. Di sini kan ma'rifah itu kan di ya benar ya. Nah demikian. Nah, jadi min amwarihim sadaqah. Wa qawluhu ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Aulad, ya syahidnya di sini auladikum, auladkum. Kum isim ma'rifah dan aulad at-ta'rif bil idhafah. Jadi al-jam'ul mu'arraf bil idhafah. Jadi yang pertama al-jam'ul mu'arraf bil alif wal lam, yang kedua al-jam'ul mu'arraf bil idhafah. Semua al-jam'ul mu'arraf bil idhafah, al-jam'ul mu'arraf bil alif wal lam. Jadi jamak sekaligus ada alif lam. Iya. Itulah qarinahnya. Iya. Nah, baru yang berarti kalau yang mufrad enggak? Inilah yang ketiga. Al-mufradul mu'arraf bil alif wal lam. Masuk juga. Ya, al-mufradul mu'arraf bil alif wal lam. Yang keempat al-mufradul mu'arraf bil idhafah. Berarti sebenarnya kita enggak perlu sebutin kalau saya pribadi ya kita enggak begitu butuh menyebutkan al-jam'u al-mufradnya. Cukup kita katakan at-ta'rif al-mu'arrafu bil alif wal lam al-mu'arrafu bil idhafah. Jam'an kan, mufradan kan, atau jam'an. Kan gitu. Iya. Ya tapi kalaupun mau diperinci seperti ini saya pikir juga enggak ada masalah ya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya maka itulah dia yang al-mustafad min qarinatil isbat. Nah sekarang yang al-mustafad min qarinatil nafi. Jadi intinya kan berarti yang al-mustafad bi qarinah itu terbagi kepada dua, kepada dua, al-mustafad min qarinatil isbat, al-mustafad min qarinatin nafi. Nah, kalau digabungkan berarti totalnya ada tiga, kan gitu ya. Al-mustafad bi ghairi qarinah, al-mustafad bi qarinatil isbat, al-mustafad bi qarinatin nafi. Kalau mau langsung di apa namanya, langsung digabungkan ya, berarti jumlahnya tiga. Tapi kalau misalkan nggak langsung digabungkan, maka secara global jumlahnya dua. Lalu yang satunya, ya, secara global jumlahnya dua, yaitu al-mustafad biqarinah dan al-mustafad bighairi qarinah. Nah, al-mustafad biqarinah terbagi lagi kepada dua, al-mustafad biqarinatil isbat dan al-mustafad biqarinatil nafi. Nah, bagaimana yang al-mustafad min qarinatil nafi? ويكون هذا في النكرة إذا وقعت في سياق النفي كقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. شاهدنا di sini adalah لا ريب فيه. Jadi ويكون هذا في النكرة إذا وقعت في سياق النفي. Dan yang min qarinatil isbat, al-mustafad min qarinatil dan yang al-mustafad min qarinatil nafi ini tidaklah terjadi kecuali konteksnya konteks nafi. Tidaklah terkecuali pada isim yang nakirah, afwan ya. Kok konteksnya? Jadi yang dengan qarinah nafi ini, yang dengan qarinah negatif ataupun siyak negatif ini, itu terjadi pada lafaz yang nakirah. Jadi tidak terjadi pada lafaz yang ma'rifah. Itu maksudnya. Afwan, salah ngasih kesimpulan. Jadi wa yakunu fin nakirati idza waqa'at fi siyaqin nafi ka qawlihi ta'ala dzalikal kitabu la raiba fihi. Jadi tentang masalah min qarinatin nafi ini, itu tidaklah terjadi kecuali pada isim nakirah, pada lafaz nakirah. Tidak terjadi pada lafaz yang ma'rifah, artinya ya mafhumnya demikian. Berarti pada lafaz yang ma'rifah itu enggak bisa kita bilang apa? Siyaqul 'am. Enggak bisa kita bilang konteks am. Begitu. Ya. Karena konsepnya, rumusnya seperti itu. Ya. Contohnya seperti apa? La raiba fa. Hah? Mala nakira mala am sudah. Gimana? Mala dia apa? Iya, jadi nakira mala am. Dia harus pada lafaz yang nakira. Iya. Iya. Kalau ma'rifah belum tentu. Tapi kalau misalkan dia negatif namun pada lafaz yang ma'rifah, ya kita enggak bisa bilang, "Oh, ini apa namanya? Ini siap umum ini." Kenapa? Karena ada qarinah nafinya, enggak bisa. Jadi ketentuannya, qarinah nafi ini itu hanya terjadi pada yang nakirah. Ya, tidak terjadi pada yang ma'rifah. Wa mithluhu, dan yang apa namanya? Yang semisal dengan an-nakirah, ya maksudnya yang semisal dengan atau dikategorikan sebagai nakirah adalah syarat. Wa mithluhu asyartu. Nah, jadi siyak nafi pada syarat, ya, pada kalimat syarat itu juga berlaku sebagai sighah am. Ya, sighah ammah. Contohnya dalam firman Allah, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'jirhu. Oh, bukan ya, afwan. Ini yang dimaksud dengan wa mithluhu syarat, wa mithlun nafi. Ya, wa mithlun nafi. Jadi hak kembali kepada an-nafi, bukan kembali kepada an-nakirah. Karena kalau memang kembali ke an-nakirah seharusnya wa mithluha ya. Jadi wa mithlun nafi asyarat. Jadi juga dianggap sebagai lafaz am, ya, ataupun sejenis dengan siyaqun nafi adalah syarat. Ya, jadi sejenis dengan siyaqun nafi adalah syarat. Contohnya, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu. Wa in ahadun, siapapun. Ini karena apa? Siyaqun syarat. Ya, kalau yang di atas siyaqun nafi. Ya, yang ini siyaqus syarat. Dan ini juga sama. Ya, pokoknya semisal dengan siyaqun nafi tadi. Yang mana apa? Terjadi pada nakirah. Yang ini juga berarti terjadi pada nakirah karena dikatakan wa mithluhu syarat. Ya, wa mithluhu siyaqus syarat. Wa in ahad, contohnya wa in ahadun dan seterusnya. Kemudian wa mithluhu juga ya, dan yang semisalnya juga adalah siyaqul istifham. Ya, siyaqul istifham. Contohnya hal ta'lamu lahu samia. Wa qawluhu ta'ala hal tuhissu minhum min ahad. Sepertinya enggak ya, enggak ada keharusan ya untuknya syarat dan istifham ini, tidak ada keharusan fin nakirah ya. Jadi kayaknya yang masalah keharusan fin nakirah itu hanya fi siyaqin nafi. Jadi siyaq nafi itu terjadinya fin nakirah, adapun siyaqus syarat yang tidak ada ketentuan terjadi pada yang nakirah. Ya karena memang syarat ini kan dia jatuhnya ke fiil ya. Syarat itu kan jatuhnya ke fiil, bukan ke isim. Beda kalau nafi itu memang jatuh ke isim ya. Dimana nafi sebagaimana yang kita dapati dalam bahasa ya bisa jatuh ke isim. Tapi kalau syarat kan memang jatuhnya ke fiil. Jadi ya nggak perlu ada pembahasan nakirah ma'rifah ya. Tapi wallahu alam seperti yang ada di contoh ini ya. Jadi in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'jirhu. Kemudian hal ta'lamu lahu samia dan sebagainya dan seterusnya. Istajaraka fa'jirhu itu suruh ngapain ya? Gimana? Gimana? Indonesia yang terlaknya kemana bahasa Indonesia ini? La in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'jirhu itu. Oh, baik. Sebentar ya kita lihat. Jadi kena jaro. Jaro. Tambahnya alif sinta jaro. Ya, dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, jadi meminta bertetangga gitu ya. Jadi maknanya dari meminta bertetangga itu maksudnya meminta perlindungan. Fa'ajirhu, maka kasih dia tempatnya. Ya. Jadikan dia tetanggamu. Ya, fa'ajirhu. Ya, jadikan dia tetanggamu. Maksudnya kasih tempatnya, ya berarti gitu ya. Ya, fa'ajirhu. Jadi jika ada seorang musyrik, siapapun itu, ya, jika ada seorang musyrik yang manapun, perempuan, laki-laki, pendek, panjang, tinggi, ya, besar, kurus, kan, gitu, kaya, miskin, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Ya, dia meminta bertetangga kepada, maksudnya meminta perlindungan, meminta tempat tinggal di apa namanya di tanahmu, di kepemimpinanmu, kan, gitu, ya, di negara Islam, fa'ajirhu, maka kasih dia, berikan dia perlindungan. Korinanya kasih tempatnya. Korina. Apanya? Korina nafi. Oh, di sini enggak ada nafi. Makanya di sini wa mithluhu syarat. Ya, jadi siyaqus syarat juga dihukumi seperti siyaqun nafi. Ya, jadi siyaqus syarat dihukumi seperti siyaqun nafi. Jadi wa mithluhu syarat. Jadi tambahanlah di sini. Jadi korinanya apa? Ya korinanya siyaqus syarat. Karena siyaqus syarat dikiaskan dengan siyaqun nafi. Jadi iya. Kemudian siyaqul istifham dikiaskan dengan siyaqun nafi. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Ya karena katanya di situ begini ya, wa mithluhu syartu wal istifham. Dan yang sehukum dengan siyaq nafi adalah siyaq syarat dan siyaq istifham. Ya, contohnya ya wa in hadun, kemudian hal ta'lamu lahu samia, kemudian hal tuhissu minhum min ahad dan sebagainya. Ya, jadi singkatnya begitu, wallahu alam. Kemudian yang terakhir ya, subjudul dari pembahasan al-umum al-am ya, belum lagi yang al-khasnya nanti ya. Mi'yarul umum. Jadi setelah kita ngejelasin, maksudnya setelah musannif memaparkan kepada kita dalalatul am, definisi am, dalalatul am, indikasi am, kemudian lafaz-lafaz am, ya. Nah maka apa standarnya? Kan gitu ya. Maka standar umum itu adalah ya, amma mi'yarul umum fahuwal istisna. Nah ini dia. Jadi standarnya ataupun dhabitnya kalau bahasa kita ya. Jadi dhabitnya, dhabit umum itu gimana sih kan gitu ya. Umpama kalau mau cepatnya, dhabit umum itu seperti apa? Maka kata Syekh di sini, standar umum itu fahwal istisna. Jadi dhabitnya itu adalah apa? Pengecualian. Sama ketika misalkan kayak kita mengatakan kan isim itu adalah apa? Kalimah yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak terikat dengan waktu. Standarnya apa? Standarnya itu tidak bisa diletakkan kata kapan. Bobitnya itu tidak bisa diletakkan kata kapan. Nah ini kira-kira begitu. Jadi standarnya apa? Standarnya itu adalah istisna, pengecualian. Maksudnya fama jazal istisna'u minhu fahuwa am. Jadi kalau ada sebuah lafaz yang bisa diistisna, maka itu am. Wama lam yajuz al istisna'u minhu falaysa bi'am. Dan kalau dia itu tidak bisa diistisnakan, maka itu lafaznya bukan am. Itulah dia standarnya, bobitnya ya kalau kita bahasa kita begitu. Wa dzalika kaqaulihi ta'ala innal insana lafi khusrin. Contohnya nih bahwa lafaz am itu bisa diistisna. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Nah, artinya apa? Lafaz insan adalah lafaz am. Kenapa? Dapat diistisna. Sebab apa? Falaula anna kalimatal insan kanat ammatan syamilatan lilladzina amanu wa ghairihim limahtija ila istisna'il ladzina amanu. Karena kalaulah misalkan ya, kalaulah kalimah insan ini tidak dinyatakan sebagai kalimah amah yang mencakup seluruh orang-orang yang beriman dan yang bukan beriman, maka untuk apa dibutuhkan adanya pengecualian kecuali orang-orang yang beriman di dalam ayat tersebut? Ini menunjukkan bahwasannya kalimah kalimah insan adalah kalimah amah syamilah lilladzina amanu wa ghairah. Ya, lilladzina amanu wa ghairihim. Nah, demikian. Jelas? Jadi itulah sebabnya. Jadi kalau seandainya kalimah insan ini ya, bukan kalimah amah yang mencakup ataupun yang menghimpun yang menyapu rata orang-orang yang beriman dan juga bukan orang-orang yang beriman, ya maka untuk apa? Maka untuk apa dibutuhkan ya? Lima ihtija ila istisna'il ladzina amanu. Ya, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah. Ya untuk apa? Dibutuhkan apa kebutuhan diistisnakan kan gitu ya? Apa kebutuhan dikecualikan orang-orang yang beriman itu? Kalau memang kata al-insan itu tidak umum, maka tentu enggak perlu ada pengecualian. Kan gitu maksudnya. Ya, seandainya kata al-insan itu tidak umum, maka enggak perlu ada pengecualian. Nah, demikian. Nah, oleh karena itu, maka enggak salah ketika mereka menjelaskan muhdatsatil umur itu semuanya. Kan gitu. Sebagaimana di sini, kenapa? Itu adalah lafaz yang bisa dikecualikan dan pengecualiannya enggak ada. Ya, sebagaimana diterangkan di sini kan. Nah, kalau di sini dikecualiin. Kalau misalkan al-insan ini bukan lafaz yang umum, untuk apa dikecualikan? Ya, karena orang mukmin kan enggak akan masuk juga ke kategori tersebut, kategori manusia yang dalam keadaan rugi gitu loh. Jelas? Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, demikian. Kalau kata insan itu bukan kata lafaz yang umum, untuk apa dikecualikan? Iya. Apa kebutuhan dikecualikan? Kan enggak ada kebutuhan dikecualikan. Apa kebutuhan? Untuk apa dibutuhkan pengecualian orang-orang yang beriman? Ngapain orang-orang beriman dikecualikan dari situ? Kalau memang al-insan itu enggak umum, toh enggak masuk juga kan berarti orang-orang iman orang-orang yang beriman ke kategori tersebut begitu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya yang khusr itu juga termasuklah orang-orang yang beriman sampai ada pengecualian. Nah, makanya Allah mengecualikan di situ kan gitu. Kalau enggak untuk apa Allah mengecualikan gitu loh. Jelas kan? Artinya aslinya kita ini semuanya apa? Hukum asalnya khusr. Maka pernah saya katakan bahwa hukum asal manusia itu ya nar kan gitu ya. Sebagaimana yang kata Allah sendiri, ya innal insana laqad khalaqna fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin, kan begitu. Ya itu aslinya, ya aslinya kita ini ya memang nar begitu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kan begitu. Lahum ajrun ghairu mamnun, mereka itu yang dapat ajar yang tak terhitung kan. Nah, demikian. Ada pertanyaan? Ikhwah. Hanya kias saja sana. Ahadun min syurkin. Kiasnya dari mana? Bukan kias ya. Kalau di maksud saya kias di sini bukan kias seperti yang kita maksudkan dalam rumus usul fikih ya. Maksudnya ini dikategorikan juga ya qarinah ya. Jadi atau dengan kata lain beginilah. Al-mustafadah min qarinatun nafi, al-mustafadah min qarinatus syarat, al-mustafadah min qarinatul istifham. Ya. Jadi kalau di buku lain itu dia secara langsung demikian. Jadi al-mustafadah min qarinatin nafi. Nah, kalau di sini Syekh ini menggabungkannya dalam satu kelompok. Jadi yang siyaqun nafi, siyaqus syarat, siyaqul istifham masuk ke satu apa namanya? Satu kelompok, satu bahagian yaitu al-mustafadah min qarinatin nafi. Nah, tapi kan di sini judulnya cuma nafi, kenapa yang syarat juga masuk? Makanya di sini dikatakan wa mithluhu, karena ini semisal dengan siyaqun nafi. Jadi siyaq syarat itu semisal dengan siyaqun nafi di dalam sifatnya. Siyaqul istifham itu juga semisal dengan siyaqun nafi di dalam sifatnya, demikian. Sehingga dia kategorikan dalam satu bahagian. Tapi kalau kita lihat di buku-buku yang lain itu langsung secara terperinci, ya. Jadi ada yang nafi, ada yang syarat, ada yang istifham. Ya, kalau kita lihat di buku yang berbeda gitu. Ini metode apa saja, metode penyampaian saja gitu. Wallahu a'lam. Ya, bukan maksudnya siak, bukan maksudnya kias bahasa. Ini kias dalam bahasa Indonesia, ya, mungkin gitulah. Jadi dikiaskan ke siakun nafi. Maksudnya dianggap begitu. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kalau kias yang di usul fikih itu kan harus memenuhi syarat, kan, ya. Gitu, ya. Harus memenuhi rukun, ya. Ini nggak ada hubungannya ke situ. Dan juga kan ini rumus, ya. Yang siyaqun nafi sendiri pun asalnya nggak ada, kan, gitu, ya. Dasarnya nggak ada. Ini kan rumus nih. Yang mana memang rumus ini mau nggak mau pasti didapati di dalam permasalahan di dalam nas, kan, gitu. Intinya ini rumus yang ditetapkan oleh para ahli. Ya, sebenarnya isyarat rumus-rumus seperti ini sudah diisyaratkan oleh Nabi sebenarnya, ya. Jadi Nabi SAW sudah mengisyaratkan adanya rumus-rumus seperti ini. Nah, jadi yang menguraikannya, yang menguatnya adalah para ulama. Ya, di mana karena memang ulama itu warasatul anbiya, kan? Oleh karena itu ucapan ulama memang bisa kita jadikan hujjah begitu. Wallahu a'lam. Ayo, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.